Sifa. Matur kesuwun sangat spesial Mas Sintan Kono. Kangge Om Data TA matur kesuwun sangat wilujeng dalu. Bos galeri lampu muncuk maning ayo. Apa kula bisa jatuh hati keren najan pliti kawi asal sarang kredit mobil dijamin tapi yen bisa padu kawinan kiai undang tutu salun ayah di melu nyaksini apakah dua amin masih kangge wong sukadana ase kanggo sinten kono atoni ayo kanggo Mimi Elsa bapane Pajri ayah Sipa ase budi niki nu sareng Mas Ipa sude kangen water mitre Windi Kang Ajin mamai Bilkis kangge boktone Bilkis bapak Toni Bilkis spesial kanggo Amengki sude Dubai Mas Ardi sude Kalimantan. Gue mami si Boy Mak Anggrawet. Jal ke si Boy ora pengen sejene singanane kakang lawan kelawan begini. Siji bengi cuma kasih sayang, cuma kasih sayang sing tak jaluk ning kula. Pengen nyacaki si gede, pengen tak coba si dawa. Ia senajan sedeng mamaku Haji Rudin seng. Sino kita memaji Endra, Mimi aja Endra, memaji Endra, Mimi aja Endra, memaji Endra, Mimi aja Endra. Ojat, tarik Mama Irino, Eka geng kopi ya lagi liga dikit. Masih kayaknya Mimi aja Isa, Mama aja Isa, Mimi aja Sri, Mama aja Sri, Mimi aja Nia, Mama aja Lema. Nunggu apa karo kita sing ana mikir mari ngomong. Ngurungu jare beca Mama Jendra suki dunya, tapi Mimi ajin dan nerima ya sing penting asal bahagia. Pengen nyacaki si gede, pengen nyoba si dawa. Iya senajan sedih asal bulan seneng. Gede miliknya daun ini jodohnya Mama Irno sedih gantengnya pasti kulan rimane. Ayo ayo ayo serak bosok kantong sewu mene mene mene mene angge angge sero beru. Nogita, Mama Jisa, Mimi Jisa, Mama Jileman, Mimi Jinia, Mama Jisri, Mimi Jisri, Mama Irno, Mimi Irno, Mama Jedo. Tarik ma, Allah, jeleman ingin coket rasa. Kau ngerasa menyendir. Ngurungu jare beca Mama Jendra suki dunya, Mimi Jendra nerima sing pentingnya setia. Kerungu kerungu pengen nyacaki si gede, pengen nyoba si dewa. Ia senajan sedeng asal pulane seneng. Gede miliknya dewa ning jodohnya, ia sedeng ning gantengnya pasti kulan rimane. Alhamdulillah. Sudah penuhan jati sawit dewek goyang yuk. Ahai bapaknya tati sudah penuhan jati sawit. Salam sebaik-baiknya kanggo Mas Kandeng, Mas Ondong, Kang Jaja, Mimi Angel, Aja Ludin mimiti ini bos empal gentong depan polsek. Yo. Kang Sawadi yang Momo, Mas Tanto, bos Domba Garut, Sindwe Juliana dan Sing Sarabau. Ayo Erma kan ke blok Kamis. Ayo Mama Rumina, Paria bos Karaban saking kali sapu. Awit kapan ketemu? Awit kapan? Cirebon, Kang Momong si dapat kopi pasar Celangcap. Papai Gaga, Pak Camat Karang Sembu, Mas Kondong atau Grup Tebro. Yo, Ahai. Aku Mama Jihan, Bos Jatayu, Papai Tati, Mie Tati, Cinde Bandungan Jati Sawi. Aku Kang Pedros, Bos Sosis, Sin Gesik Dewek, Bos Bandar, Bos Mebel, Sin Pasar Celangcap. Eh, Bos Bandar. Saler, saler, dalan, dalan. Mas Abang, Papai Rizky. Hei, aja ngepel. Terima kasih. Sampai ngalpon atak buka sukman nimbunyi sepi umum atak bakar menyan nimbunyi sasa timun adus pilih congan banyu nek kembang ngakali mimia cikendra ya kompon masih kangen nong kita, masih kangen mama Jedo. Sindu embak terongnya dibakar dingin mama Irno. Hampiran pada pulang. Abu deh kita kangsong yang baik. Panas pisang kena sampean. Masih kembali ku kualik beliku. Enak dibulang balik hampir mantap. Ya beli mah Mamai Irno yang kaya sapi lalangan. Orang kena dilang lambe abang. Ari mabok Mamai Irno seradap sunduk. Anak bokong ewong lanang ya wani. Nyanyi mama gua jirundin, ibu gua jesi, ku beli kembali ke tempat peter. Nok kita masih kangennya jendera, mama jendera. Mimi Ajisa, kayaknya mama Ajisa, mama Jeleman, mimi Ajinia masih kangennya mama jesri, mimi Ajisri. Kita rikma, Allah. Ibu Kwaji Rudi, Allah. ku kegila-gila tingkah lakine kita. Mimi Aci Andra, Mimi Aci Sam, Mimi Aci Isa sing iman ibu ku Aci Esi. Rusak jiwa